الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatannya kepada kita, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan hidayah, hidayah taufik, sehingga kita bisa bermajlis kembali pada malam hari ini melanjutkan pembahasan kita kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid pada bab apa yang datang dalam masalah perdukunan dan yang semisal dengan perdukunan. Di Wuhan dukun, bab tentang apa yang datang dalam masalah dukun dan yang semisal dengan mereka. Kemudian kita bacakan hadis selanjutnya. Qala al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa Imran bin Husain marfu'an dari Imran bin Husain sahabi meriwayatkan secara marfu, meriwayatkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man tatayyara aw tatayyara lahu aw takahana aw tukhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ataka hina wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Rawahu al-Bazzar bi isnadin jayyid. Wa rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin hasan. Min hadith Ibn Abbas duna qawlihi wa man ata kahina. Hadith ini dalam rawinya ada seorang yang lemah, dan juga riwayat dari Hasan dan Imran bin Husain, kebanyakan yang ulama mengatakan Al-Hasan tidaklah mendengar dari Imran bin Husain, terputus sanad. Namun disebutkan oleh ulama bahwasanya hadis ini memiliki jalan-jalan yang lain yang menguatkan, sehingga bisa dijadikan hujjah. Dari Imran bin Husain marfu'an laisa minna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan secara marfu' sampai kepada Rasulullah, "Laisa minna, bukan dari golongan kami." Siapa mereka? Man tatayyara, orang yang melakukan tiarah. Tiarah kita sudah sebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya, kita pernah menyinggung, walaupun nanti ada bab sendiri, bab khusus disebutkan oleh Syekh Tamimi dan Muhammad bin Wahab, bab khusus tentang tatayyur, tiarah. yaitu menganggap sial sesuatu, tasya'um. Dikatakan tiara dari kata thayr, burung, karena orang-orang jahiliyah dulu mereka bertotoyur kalau ingin melakukan sesuatu pekerjaan atau kalau ingin mereka safar mencari burung yang ada di sarang, kemudian diusik burung tersebut, lihat terbangnya. Kalau dia terbangnya ke kiri maka tidak jadi, alamat kesialan. Kalau terbangnya ke kanan maka alamat kebaikan, jadi dia berangkat. Maka menjadilah nama tatoyur ini yang awalnya dari burung menjadi umum, semua bentuk yang itu ada keyakinan di dalamnya ada kesialan, maka masuk tatoyur. Mendengar suara burung hantu atau baru keluar rumah melihat orang buta, langsung nggak jadi pergi karena sial. Entotoyur atotoyirolahu, atau orang yang menerima ucapan orang yang bertotoyur, menganggap benar ucapannya orang yang bertotoyur itu. Au takahana, atau orang yang melakukan perkara kehanah, perdukunan. Au tukuhina lahu, atau orang yang datang ke dukun bertanya dan membenarkan ucapan dukun. Dukunnya dan orang yang mendatangi dukun membenarkan ucapan dukun. Au sahara au sihira lahu, atau orang yang melakukan sihir, atau orang yang meminta sihir, minta disihirkan si fulan misalnya. Ini laisa minna, bukan dari golongan kami. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak disebutkan lafaz laisa minna. Panahnya ini banyak. Seperti Rasulullah mengatakan laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'wal jahiliyah. Bukan golongan kami orang yang darabal khudud, memukul pipinya, merobek-robek kantong bajunya, leher bajunya ketika mendapatkan musibah kematian. Bukan golongan kami, kata Rasulullah. Laisa minna man ghassana, laisa minna, dalam jual beli. Rasulullah mengatakan man ghassana laisa minna, barang siapa yang menipu kami, menipu dalam jual beli, maka bukan golongan kami. Banyak sekali. Apa makna ucapan Rasulullah SAW laisa minna? Apakah orang tersebut berarti bukan umatnya Rasulullah, keluar dari umatnya Rasulullah, dalam artian keluar dari Islam? Disebutkan oleh ulama makna laisa minna tidaklah ucapan ini menjadikan orang itu keluar dari Islam. Makna laisa minna ay laisa ala sunnatina wa ala tariqatina, bukan di atas jalan kami, bukan di atas sunnah kami. Karena semua yang disebutkan di sini bukan termasuk jalannya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah. Semua yang kita sebutkan ini adalah amalan-amalannya orang-orang jahiliyah. Tidak ada dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW mengajarkan tatayyur, anggapan sial, anggapan baik. Tidak ada dalam ajaran Rasulullah mengajarkan perdukunan ataukah sihir. Ini semua adalah amalan-amalannya orang-orang jahiliyah terdahulu. Sehingga Rasulullah SAW datang ingin membersihkan semua ini. Karena ini adalah perkara yang terlarang, di antaranya ada syirik, ada kufur. Dimana laisa minna, bukan berarti laisa minna itu keluar orang Islam, kecuali memang yang berhak disebutkan yang berhak karena melanggar dari nawakid, pembatal-pembatal keislaman misalnya. Ini mengandung makna al-hadr, peringatan keras, berhati-hati dari perbuatan yang disebutkan setelah laisa minna atau sebelum laisa minna. Nah, dan disebutkan juga di dalam hadis ini, man atakahina, dalam syahid, syahidnya dalam bab, siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu, lalu dia membenarkan ucapannya dukun itu, diikuti, dibenarkan, bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir, kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, sunnah. Dalam hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala menunjukkan tentang tahrim al-kahanah, larangan dari perdukunan, wa dhahab bil kuhan, dan larangan dari mengunjungi dukun. Kenapa? Li'annahum yufsiduna aqidah man yadhhabu ilaihim. Karena mereka, al-kuhan, para dukun-dukun itu merusak akidah, merusak keyakinan orang yang datang kepada mereka. Rusak keyakinannya. Mereka nanti bersandarnya kepada ucapan dukun itu. Tidak lagi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi bertawakal kepada Allah, tapi tawakalnya kepada dukun itu. Yakin dia akan mendapatkan kebaikan, yakin sakitnya sembuh, yakin barangnya bisa ketemu kembali. Tidak lagi dia bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, merusak akidah. Oleh karena itu kita telah menyebutkan penjelasan tentang perkara ini. Orang yang datang ke dukun dan bertanya perincian bagaimana, kita telah sebutkan seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa ba'dhum rubbama tadhahhar bi dzikri bismillah aw yusalli aw ghairi dzalik, bahkan sebagian mereka dukun itu tadhahhar bi dzikrillah, dia pura-pura menampakkan dirinya sebagai orang yang baik, orang yang saleh, dengan berzikir kepada Allah, ada bawa tasbih, yang tasbihnya besar-besar, mana-mana diputar-putar. Kalau ada orang diperdengarkan zikirnya, subhanallah, alhamdulillah, bawa keras-keras berzikirnya. Aw yusalli, atau dia pun sholat. Kadang sholat supaya orang tertipu, itu orang saleh. Wali, dia tahu perkara yang gaib, dia bisa menyembuhkan penyakit. Atau kayak selain itu, sampai-sampai kata Syekh, orang yang melihat dia, demi Allah, tidaklah aku melihatnya kecuali dia orang sholat, orang yang pergi ke masjid, bahkan mungkin rajin berjamaah di masjid. Kata saya, "Ma kullu man yusalli yusayyiru musliman." Tidak semua orang yang sholat itu maka dia menjadi muslim. Terkadang seorang sholat, terkadang seorang berzakat, puasa, haji, dan dia kafir. Apabila dia melanggar satu dari nawaitul Islam, dari pembatal-pembatal keislaman. Falkahinna usalla wa la usama wa la hajja wa la tasaddaq wa la uzakka la tukbal a'maluh lianahu musyrikun kafirun wa kadzalika as-sahir. Kata Syekh Muzan, Allah Ta'ala kahin dukun, walau sholat sekalipun dia sholat, sekalipun dia puasa, sekalipun dia haji, sekalipun dia bersedekah, berzakat, tidak diterima amalan-amalannya, karena dia syirik, berebut kesyirikan kafir. Demikian juga sahir, tukang sihir, dia harus bertobat kepada Allah dari perbuatan itu. Tinggalkan, bertobat dari perbuatan al-kahana, perdukunan itu. Kembali kepada ajaran yang dibawa Rasulullah SAW, murnikan akidah. Kenapa mereka ini? Karena dia yang gaib. Mereka ini mengetahui perkara yang gaib dengan bantuan syaitan-syaitan mereka. Bahkan sebagian orang mengatakan, saya mendapatkan kemanfaatan dari perginya saya kepada mereka itu. Dulu aku sakit, kemudian aku pergi ke sana, sembuh. Aku dulu punya hajat, punya satu keinginan, setelah pergi ke sana ternyata benar saya jadi kaya, hajat saya terpenuhi. Maka ini kata saya bukan menunjukkan dalil tentang bolehnya. Terkadang manusia diberi kesembuhan, dipenuhi hajatnya, dipenuhi permintaannya, ketika dia pergi ke dukun, itu membawa fitnah sebagai ujian baginya, membawa istidrajul ikhtibar sebagai pancingan, dan ikhtibar ujian bagi dia. Yang namanya ibrah itu adalah dalil syar'i, bukan ibro itu dilihat dari hasilnya. Dilihat dari hasilnya, kamu itu miskin terus karena kamu tidak mau pergi ke sana, kamu tidak sembuh-sembuh penyakitnya karena kamu tidak mau ke sana, menganggap dia sesat. Coba saya, ayah bisa kaya, sehat, sembuh penyakit saya. Apakah yang menunjukkan dalil bolehnya pergi ke sana? Ini terkadang fitnah ujian bagi seorang. Al-muhim Syekh Al-Ibrah, Ibrah itu adalah dalil syar'i. Kalau dalil memperbolehkan, ya kita boleh melakukan. Tetapi kalau dalil datang melarang kita, maka kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Itulah konsep hidup seorang muslim. Dalam melakukan suatu amalan, patokannya adalah dalil syar'i, bukan perkataan manusia, bukan hasil yang terkadang menipu. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan rezeki yang besar kepada orang-orang al-masyiah. Apakah itu menunjukkan bahwasanya mereka itu berada di atas al-haq, kebenaran, dia itu dicintai oleh Allah, setiap buka usaha, usahanya lancar, maju, banyak hasilnya, berarti dia itu dicintai oleh Allah. Sementara si fulan, antum setiap buka usaha bangkrut terus, tak pernah maju usahanya. Kamu memang ini masih belum dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibrah itu hasil. Terkadang justru yang selalu gagal dalam usaha itu yang lebih cinta Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang hasilnya banyak besar tapi di atas kemaksiatan. Rasulullah SAW menyebutkan hadis Aqba bin Amir, "Idza ra'aita ar-rajul yu'ti Allahu atau idza ra'aita al-'abda yu'ti Allahu min ad-dunya ma yuhibbu wa huwa yuqimu 'ala ma'asihi innama huwa istidrajun." Kalau engkau melihat seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya dunia ini dari apa yang dia cintai, dari harta yang banyak, wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, dalam keadaan orang ini orangnya maksiat, enggak pernah kelihatan ke masjid, tapi kalau ada kemaksiatan, acara-acara maksiat, selalu dia hadir. Maka jadi penggagasnya, pelopornya, tapi hartanya bertambah banyak. Fa'alam, ketahuilah, innama huwa ijtidraj, sesungguhnya itu adalah pancingan Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan buat Allah cinta ke dia. Dipancing nanti semakin dia tersesat. Sehingga sesat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azabnya kepada dia cara mendadak. Qauluhu laisa minna, di dalam ucapan ini, ucapan Rasulullah laisa minna, ini ada wa'dun syadid, ancaman yang keras yang menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah kabair, dosa besar. Dosa besar yang disebutkan tadayyur, al-kahana, wasihir, semua dosa besar. Dan telah lewat pembahasan tentang kahana dan sihir, bahwasanya kahana dan sihir itu adalah kufur. Kufurnya kenapa? Karena dia yang mengakui, mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib dan juga menggunakan bantuan syaitan, dan syaitan ini tidaklah mau dia berkhidmat kepada manusia kecuali dengan amal kesyirikan, ingin merusak manusia, menyesatkan manusia, menyatukan manusia kepada kemaksiatan kesyirikan. Qauluhu man tatayyara ay fala tiyara, orang melakukan tiyara au tuyira lahu ay qabila qawla tutayyir, mereka menerima ucapannya orang yang bertiyara dan mengikuti. Demikian juga mana takahana tukuna sama, orang datang kepada dukun dan membenarkan ucapannya dukun, payutabiyahu dan mengikuti. Demikian juga orang yang beramal sihir dan tidak disihirkan. Fakullu man talaqa hadhihi al-umur amman ta'ataha faqad bariya minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang melakukan perkara-perkara ini, amman ta'ataha, orang yang mempraktikkan perkara ini, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Orang yang melakukannya atau orang yang datang meminta, sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Likauniha imma syirkan, karena keadaannya itu bisa berupa syirik. Syirik seperti tiara, anggap sial, ini syirikan asgar, atau kufur, ataukah dia kafir. Seperti al-kahana wa wasir, perdukunan dan sihir. Ini beliau menyebutkan kufran. Dalam banyak ulama, bahkan mayoritas ulama menghukumi al-kahana wasir itu kufur, luar dari millah. Faman radiya bidzalik wa taba alaihi fa huwa al-kafail, barang siapa yang dia ridho dengan demikian itu, ridho dengan tatayyur, ridho dengan al-kahana perdukunan, ridho dengan sihir, wa taba alaihi dan dia ikuti, bahwa kal fa'il, maka sama dengan fa'il, sama dengan orang yang melakukan di qabulihi al-batil, karena dia menerima kebatilan itu dan mengikutinya. Kemudian kata syekh berikutnya, qala al-musannif rahimallahu taala, qala al-Baghawi, berkata al-Imam al-Baghawi, al-Arraf alladhi yad'i ma'rifat al-umur bi muqaddimat yastadillu biha 'ala al-masruq wa makan ad-dallah wa nahwi dhalik wa kila huwa al-kahin. Kata musannif Syekh Muhammad bin Wahab, kata al-Baghawi, al-Imam al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, beliau mengatakan al-Araf itu diartikan tukang ramal, paranormal, yaitu orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara dengan adanya isyarat-isyarat atau tanda-tanda, yastadillu biha al-masruq, yang tanda itu dijadikan sebagai petunjuk terhadap barang yang dicuri, ada diberikan kepadanya isyarat-isyarat atau apa namanya, tanda bekasnya, atau ditanyakan dengan pertanyaan tertentu sehingga dengan itu dia bisa menyebutkan barang yang dicuri di mana sekarang posisinya, siapa yang mencuri, wa makana dhallah, atau tempat-tempat hilangnya barang, dan yang semisal demikian itu. Inna rab wakilahu wal kahin, dan dikatakan juga kahin, ada mengatakan ala rab itu juga sama dengan kahin, kedua-duanya mengaku mengetahui perkara yang gaib. Wal kahin walladhi yukhbiru al mughayyibat fil mustaqbal, mengatakan namanya dukun itu adalah orang yang mengkhabarkan, menyampaikan tentang berita yang gaib fil mustaqbal, yang akan terjadi di masa yang akan datang, terjadi nanti hujan, terjadi musibah pada bulan ini, terjadi kiamat tahun sekian. Ini kahin. Wakila, dan ada yang mengatakan alladhi yukhbiru amma fid dhamir, yang namanya dukun itu adalah orang yang bisa memberitakan apa yang ada dalam hati, dalam jiwa seseorang itu, dalam hati dia tahu kamu datang ke sini maksudnya kamu begini, dia tahu isi hati seseorang, dukun. Dan tentunya ini adalah kedustaan. Dusta kalau dia mengetahui isi hati orang. Enggak ada yang bisa mengetahui isi hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa la ya'lamu ma fil qulub illa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syaitan terkadang mengetahui rahasia-rahasia manusia itu, kemudian dia pun membisik-bisikkan kepada syaitan. Mungkin saja sebelum datang ke dukun, orang ini pernah cakap-cakap mau datang ke dukun, mau seperti ini, sehingga begitu datang dukunnya bisa menyampaikan maksudnya, kamu punya maksud datang ke saya seperti ini. Ternyata benar. Nah, itu karena memang sudah ada pembicaraan sebelumnya yang syaitan mengetahui lalu disampaikan kepada dukun. Adapun isi hati, isi hati manusia tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidaklah mengetahui isi hati kita, isi hati manusia. Cuma karena ada petunjuk-petunjuk yang itu bisa diketahui oleh syaitan, lalu disampaikanlah kepada dukun-dukun, sehingga dia bisa mengkhabarkan isi hati seseorang. Dan terkadang mungkin benar dan bisa juga banyak salah. Karena syaitan itu ia jadi membani Adam dan Jerodam. Syaitan itu dia berada di aliran darah Bani Adam. Jadi mana dari Al-Arab ada yang mengatakan sama dengan kahin, sama-sama mengaku mengetahui perkara yang gaib. Wa qala Abul Abbas Ibnu Taimiyah al-Arab ismun lil kahin, wal munajjim warummal wa nahwihim mimman yatakallam bil ma'rifati al umur bi hadhihi turuq. Kata Ibnu Taimiyah, al-araf itu adalah nama bagi dukun, nama bagi dukun, jadi termasuk bagian dari dukun araf. Wal munajjim, dan juga munajjim, ramal bintang. Waromal, juga ramal nasib manusia. Ini masuk arab semua. Dan yang semisal dengan mereka, intinya mengetahui perkara yang gaib, maka masuk dalam arab. Apakah munajjim, romal, dan selain mereka, memang yang takallam, dari orang yang berbicara di ma'rifatil umur, mengetahui sesuatu perkara dengan jalan seperti ini, maka masuk arab. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan rahimallahu taala, wal maqsud min hadza ma'rifah, yang dimaksud dengan ma'rifah, mengetahui, di sini adalah anna man yaddai ma'rifat ilmi syai'il, man yaddai ma'rifata ilmi syai' minal ghaibat, yaitu orang yang mengaku mengetahui tentang perkara yang gaib, mengetahui ilmu yang gaib. Ini maksud semua, ini yang dimaksudkan dalam perkataan ini. Al-Arab dan yang semisal dengan mereka adalah mereka-mereka yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Imma dah bismil kuhan al-kahin, bisa dia masuk dalam penamaan dukun, ataukah bersekutu sama di dalam makna sekalipun beda dalam penamaan. Yang mungkin dia mengetahui yang gaib, seperti arab, munajim. Bayun hakubihi, maka digolongkan, dimasukkan dia ke bagian dari al-kahin, dukun. Dan perkara ini, mengetahui ilmu yang gaib, itu bisa dari syaitan, bisa juga bukan dari syaitan, seperti ilmu perbintangan, mengetahui terjadinya hujan dengan pergerakan bintang, atau dia meramal nasib seseorang dengan bergaris-garis di tanah, ataukah meramal nasib seseorang dengan garis-garis tangan. Ini maksud semuanya. Dalam makna mengetahui yang gaib, ada yang dari syaitan, ada yang bukan. Ada yang bukan dengan ramalan sendiri, seperti kita sebutkan tadi, dukun, apa namanya, tanjim, melihat bintang-bintang, dia bisa menentukan dengan melihat bintang terjadi musibah nanti ini, dan bukan khabar dari syaitan, ataukah menulis di tanah garis-garis kemudian dia bisa meramal, ataukah melihat garis-garis tangan dia bisa merasa bisa meramal nasib seseorang. Ini memang semua dalam penamaan kahin, karena mengetahui perkara yang gaib. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya kata Syekh Abdul Rahman, wala raiba anna man da'a al-wilayah wastadalla bi ikhbarihi bi ba'd al-mughayyibat fa huwa min awliya'i syaitan la min awliya'ir rahman. Tidak dilakukan lagi, kata beliau, orang yang mengaku dia sebagai wali dengan berdalilkan bihbar bibadi mughaibat, memberitakan sebagian perkara yang gaib, bisa dia memberitakan perkara yang gaib dan memang terkadang terjadi, dia kemudian mengaku min awliya syaitan, bahwa min awliya syaitan, maka dia adalah wali-wali syaitan, bukan dari wali-wali Rahman, bukan dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan tertipu. Ini beliau memberikan penekanan tentang wali. Karena orang-orang yang mengaku mengetahui yang gaib yang terjadi di masa yang akan datang, ataukah mengetahui perkara yang sudah lewat, nah, kemudian dia mengaku sebagai wali Allah, atau orang-orang menganggap dia sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, jangan tertipu. Mereka seperti itu bukanlah wali-wali Allah, tapi wali syaitan. Innal karama amrun yajrihi Allah wa la yadhi 'abdihi al-mu'min at-taqi. Karena kalau wali Rahman itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya karamah. Beda kalau wali syaitan, Allah tidak berikan kepadanya karamah. Kejadian-kejadian luar biasa yang bisa dilakukan oleh mereka, dukun, tukang sihir dan yang semisalnya, itu bukan karamah dari Allah, tetapi itu adalah karena sidam syaitan, karena bantuan dari syaitan. Dan kata beliau, karamah itu adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang mukmin yang bertakwa. Imma bidu'a aw a'mal shalihah. Dia bisa dengan berupa doa atau amalan-amalan saleh. Dan karamah itu dalam menetap sifatnya, hanya tiba-tiba Allah berikan dan tidak bisa diulang. Beda kalau dari wali-wali syaitan, bisa apapun dia inginkan dia bisa, karena syaitan yang membantu. Tapi kalau karamah itu perkaranya tidak bisa direncanakan. Terkadang orang tidak tahu, jadi wali Allah berikan kepadanya karamah. Wala sunni li wali biha, bukan amalan atau perbuatannya dari wali tersebut, dan juga tidak ada kudrah baginya untuk bisa melakukan sesuatu yang Allah berikan kepadanya berupa karamah tadi. Iblisnya bisa lompat dengan lompatan yang tinggi, tiba-tiba dia bisa berjalan di air, menyeberang. Ini karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang hamba-hamba mukmin yang bertakwa kepada Allah, beda dengan orang yang mengaku annahu waliyullah, bahwasanya dia adalah wali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan kepada manusia, ketahuilah sesungguhnya aku alamul mughaibat, aku mengetahui perkara yang gaib. Ini bukan wali Allah seperti ini. Dia mengatakan kepada manusia, saya ini wali Allah, saya mengetahui perkara yang gaib. Ini wali syaitan. Fa'inna mitla hadzal umur kan tahsul bima dzakarna min asbab. Kata Syekh, sungguhnya Perkara-perkara seperti ini, mengetahui yang gaib itu terkadang terjadi. Sebagaimana kami sebutkan dari sebab-sebab, karena sebab-sebab istidam syaitan, asbab muharramah, sebab-sebab yang haram, yang kadibah fil ghalib, yang kebanyakannya itu dusta. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi wasfil al-quhan, di dalam mensifati dukun, fayakdzibuna maham yatakadzbah, ya yakdzibun, ya pun melakukan kedustaan, maha miyata kadbah, dari berita yang diambil dari syaitan dengan 100 kedustaan. Campur dengan kedustaan dari berita yang didapat dari syaitan, kemudian dicampur bersamanya 100 kedustaan. Babayyana annahum yusaddiquna marrah wa yaktibuna mi'ah, maka jelas bahwasanya mereka para kuhan yasduquna marrah, terkadang mereka benar dalam satu ucapan, wa yaktibuna mi'ah, dan dusta dalam 100. Jadi dalam satu perkara dia benar, tetapi dalam yang lainnya dusta sampai 100. Dusta yang 100 sebenarnya cuma 1. Demikianlah keadaan orang yang menempuh jalannya dukun-dukun. Memang nyadai wilayah yang dia mengaku sebagai wali-wali. Wa'ilam bima fi dhamairin nas, dan mereka mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Anna ma'anna nafs da'wahu dalil ala kadbihi, namun itu semua adalah dalil menunjukkan kedustaannya. Lianna fi da'wahu al-wilayah tazkiyatun nafs, karena pengakuan mereka sebagai wali-wali merupakan tazkiyah, pensucian terhadap dirinya, yang manhi yang terlarang darinya. Liqouli ta'ala fala tuzakku anfusakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan janganlah kalian mensucikan diri kalian, sementara mereka mengaku bahwasanya dia adalah wali-wali Allah, mensucikan dirinya sebagai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Pernyataan pengakuan yang dusta. Bukanlah seperti ini keadaannya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wali-wali Allah itu adalah wali-wali orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan wali Allah yang mereka mengaku ilmu ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Lalu ada yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, berarti menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah bisa dikatakan mereka wali-wali Allah? Bagaimana mereka mendatangi manusia dan mengatakan kepada manusia, ketahuilah saya ini adalah wali-wali Allah, dan mereka mengatakan saya ini mengetahui perkara yang gaib. Nah, maka semua ini adalah bukan menunjukkan dia itu wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat keadaannya para sahabat, yang mereka adalah wali-wali Allah. Mereka takutnya, rasa takutnya begitu besar kepada Allah. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, mereka adalah wali-wali Allah yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut dari bermaksiat kepada Allah. Ini adalah seperti mereka, para dukun-dukun mengaku ilmu ghaib, mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala menentang Allah Subhanahu wa taala. Kata saya, mencukupi kamu tentang sifat-sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Antum bisa baca di surat Ar-Ra'd, Al-Mu'min, Al-Furqan, Az-Zariyat dan yang lainnya. Disebutkan di situ sifat-sifatnya wali-wali Allah. Adapun mereka mengaku wali-wali Allah dusta. Naam, nasallallahu salamun wal afiyah di dunia wal akhirah. Qanidin rahimani wa rahimakumullah. Kita coba satu-satu dulu. Masih ada satu poin dalam bab ini, insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.